Mitra Bisnis, dalam serial tulisan di koran internet, Kwi Kiangi mengulas tentang krisis keuangan global serta dampaknya bagi negara-negara lain. Menurut Kwi Kiangi, krisis finansial kali ini harusnya bisa membuka mata pemerintah bahwa liberalisasi yang sebebas-bebasnya akan sangat merugikan bagi perekonomian kita. Selain itu, Kwi Kiangi juga melihat bahwa krisis global yang dipicu oleh krisis finansial di Amerika hanya akan berdampak signifikan pada sektor ekonomi modern seperti pasar modal dan nilai tukar rupiah. Untuk membahas fenomena ini, segera kita temui Kwi Kiangi. Pak Kwi, proyeksi Bapak tentang dampak krisis hanya akan terjadi pada sektor ekonomi modern. Ternyata benar, dan yang terdampak oleh krisis global memang dominan dialami oleh pasar modal dan nilai tukar kita. Apa pendapat Bapak? Sebetulnya ketika pemerintah sedang membanggakan, itu sudah banyak ekonom yang mengatakan hati-hati ini footloose. Tiap saat bisa lari kembali. Gitu. Karena walaupun di Amerika tidak ada krisis, toh akan terjadi penurunan IHSG dan penurunan nilai rupiah, toh akan terjadi. Mengapa? Oleh karena ketika itu, ketika IHSG rendah, itu investor asing, perusahaan-perusahaan asing kan di-invite oleh Indonesia dan mereka sendiri juga melihat bahwa sahamnya itu murah. Mereka memasukkan dolar banyak sekali untuk membeli saham. Ketika dolar masuk, kan dijadikan rupiah. Nah, waktu itu kan rupiah kuat. Kemudian rupiahnya dipakai untuk membeli saham, sahamnya kuat gitu kan. Naik terus, nah, pada suatu waktu tertentu mereka merasa bahwa sudah waktunya untuk menjual dengan harga yang begini tinggi. Jadi, kalau itu dijual, berarti sahamnya turun nilainya. Terus mereka dapat rupiah. Rupiahnya dikembalikan ke negaranya, diberikan dolar. Dolarnya naik, rupiahnya terpuruk gitu kan. Nah, dampak ini sekarang diperparah karena investor asing yang memegang saham-saham Indonesia menjualnya tidak lagi murni dengan motif untuk merealisasikan laba. Tetapi sekarang menjualnya mengandung unsur keterpaksaan. Oleh karena mereka membutuhkan uangnya sendiri di negaranya masing-masing yang mengalami liquidity squeeze. Lantas apa yang mendasari keyakinan Bapak bahwa tanpa kondisi krisis, pasar modal dan nilai tukar kita pasti akan terkoreksi, Pak Kwik? Nah, kenapa saya katakan nggak ada krisis pun akan terjadi? Kan kita pernah mengalami IHSG dari 200 menjadi 600, turun 200, naik lagi 600, turun 200, naik lagi naik sampai 2700 gitu kan. Nah sekarang sudah waktunya dijual betulan. Nah sekarang turun, polanya persis yang dialami berkali-kali tapi lupa. Sejarah yang begitu singkatnya mereka lupa. Dan mereka, tim ekonomi pemerintah tetap berpegang teguh pada bebas total. Modal asing bebas beli saham, bebas keluar lagi, bebas, semua bebas. Demikian Kwi Kiangi, saya Kiki Wijaya.